Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah semata, kita telah menyelesaikan kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, rahmatan wasi'ah. Dan sebagai kelanjutan setelah kitab ini adalah insyaallah akan kita kaji kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, tamannya orang-orang yang berakal. Nah, ini orang-orang bijak. Dan hiburan bagi orang-orang yang fudala, orang-orang yang punya keutamaan. Kitab ini secara ringkas ditulis oleh Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti, lebih dikenal dengan nama Imam Ibn Hibban. Beliau sebutkan dalam kitab ini hadith-hadith Rasul SAW, karena beliau juga muhadith besar, imam, juga athar dari para sahabat, tabi'in, dihiasi dengan beberapa bait-bait syair yang berbicara dalam tema yang sedang beliau angkat. Juga tentunya penjelasan dari beliau sendiri atau kesimpulan istimbat dari hadis dan riwayat yang beliau bawakan terkait dalam setiap masalah sifat dan perangai yang harus ada pada orang yang berakal, orang yang santun dan bijak. Sifat itu harus ada pada dirinya. Dia hiasi diri dengan sifat-sifat itu. Begitu pula sebaliknya, sifat-sifat tercela, perangai-perangai jelek yang tidak boleh dan tidak pantas ada pada orang yang bijak, tidak boleh ada pada orang yang berwibawa. Artinya beliau ingin jelaskan, kalau kamu ingin jadi orang yang berwibawa, kalau kamu ingin jadi orang yang bijak, hiasi dirimu dengan sifat-sifat ini dan hindarkan dirimu dari sifat-sifat ini, akan beliau sebutkan. Maka kitab ini azim, kitab penting dalam tahdzibun nufus, dalam membenahi dan mengatur adab dan akhlak, tabiat serta sifat pada diri kita masing-masing, muslim maupun muslimah, terutama talibul ilm atau talibah, seorang penuntut ilmu talib ataupun talibah. Taib. Seperti biasa para ulama tentunya berhak beliau untuk kita kenal sekilas biografi beliau dan pujian komentar para ulama tentang beliau. Beliau adalah Imam Ibnu Hibban, kata Adz-Dzahabi dalam siar, al-imam al-allamah al-hafidh al-mujawwid. Sudah empat gelar: imam, allamah, hafidh, mujawwid. Syekh Khurasan, imamnya atau syekhnya Khurasan di zamannya. Abu Hatim Muhammad Ibnu Hibban. Nasab beliau kembali kepada Bani Tamim, sehingga beliau Tamimi. At-Tamimi Ad-Darimi Al-Busti. Al-Bust zaman itu, kalau sekarang sekitar daerah wilayah Afghanistan. Sahib Kutub al-Masyhurah, beliau punya kitab-kitab yang masyhur, ma'ruf, wala yastaghni anhu muhaddith. Kitabnya menjadi rujukan dan induk referensi dipakai oleh muhaddithin dari zaman ke zaman. Di antara kitab-kitab beliau yang ma'ruf, Al-Majruhin, rawi-rawi yang majruh, jarah. Kemudian kitab Al-Thiqat, rawi-rawi yang thiqah atau dithiqahkan beliau. Beliau juga punya kitab At-Taqasim Wal-Anwa', hadith-hadith yang beliau sebutkan Taqasim wal Anwa'. Jadi pembagiannya demikian asalnya. At-Taqsimul Awwal, bagian pertama. An-Naw'ul Awwal min At-Taqsimul Awwal, naw' pertama dari Taqsimul Awwal, beberapa hadis dibawakan. Lalu Naw'ul Thani min At-Taqsimul Awwal, dari bagian pertama. Nau' thalith dan seterusnya. Nanti selesai pindah taksimu thani. Nau'ul awal minat taksimul thani. Nau'ul thani minat taksimul thani. Dan begitu seterusnya. Hadis isinya hadis-hadis. Sehingga cukup sulit bagi talibul ilm untuk mencari dan menemukan hadis-hadis dengan pembagian Ibnu Hibban. Ini hadis masuk di mana? Di taksim yang keberapa? Di nu' yang keberapa? Sehingga sampai kemudian muncullah Imam Al-Hafidh yang dikenal dengan Ibnu Bulban atau Ibnu Buluban. Ibnu Bulban mengatur ulang apa yang diatur oleh Ibnu Hibban ini. Sudah dibuang tanpa taqasim, tanpa anwa. Enggak ada taksim awal, nau'thani, nul awal. Tetapi disebutkan seperti bab-bab sunan. Tentang sholat, tentang ininya, wudu, tentang ini, tentang itu. Dan itu yang kita kenal dengan kitab Sahih Ibnu Hibban. Itu tertib susunannya Ibnu Bulban. Kalau kitab aslinya susunan Ibnu Hibban tadi namanya Taqasim wal Anwa'. Al-Muhim itu beliau, Ibn Hibban, lahir sekitar tahun 270 sekian Hijriah, tidak diketahui pasti, tapi sekitar itu, tahun 270 sekian. Syekh terbesar yang beliau jumpai, Abu Khalifah Al-Fadl Ibn Hubbab Al-Jumahi di Basrah. Demikian pula Zakaria As-Saji dan Abu Abdurrahman An-Nasai di Mesir beliau temui. Demikian pula Ishaq Ibn Yunus. Ibn Hibban meriwayatkan hadis ma'ruf, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah zamanku, generasiku, Rasulullah katakan. Ya, ini para sahabat. Kemudian generasi yang setelahnya, yaitu para tabi'in, murid para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya, atba' tabi'in. Lafaz yang ketiga ini diragukan. Kemudian yang setelahnya, perawi ragu apakah Rasul katakan setelah generasi beliau dua generasi. Dan itu disepakati kalau dua generasi ma'ruf, tabi'in dan atba' tabi'in sampai generasi ketiga. Tapi apakah benar lafaz ketiga kemudian yang setelahnya, sehingga tersebutkan tiga generasi setelah generasi Rasulullah SAW, setelah generasi para sahabat. Kata Ibnu Hibban, jika benar lafaz ini, generasi ketiga setelah para sahabat, maka mereka adalah syuyuhku. Dan keutamaan besar bagi beliau, beliau temui, beliau ambil ilmu dari orang-orang yang masih mendapat tazkiyah dari Rasulullah SAW. Cuman lafadznya masih diperselisihkan pada generasi ini, generasi keempat setelah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hibban, guru besar dari para imam-imam besar, sehingga termasuk murid beliau Imam Ibnu Mandah, imam besar Abu Abdullah Ibnu Mandah, demikian pula Abu Abdullah Hakim, Imam Hakim ma'ruf sahibul Mustadrak. Nah, begitu pula berguru kepada beliau Abu Ali Mansur bin Abdullah Al-Harawi dan beberapa yang lainnya. Kata Imam Al-Idrisi, kana ala qadha' Samarqan zamanan. Beberapa waktu beliau pegang qadha' di Samarqan sebagai qadhi, hakim di sana. Wa kana min fuqaha'id din, dan beliau Ibnu Hibban termasuk fuqaha besar dalam agama ini. Wa huffadzil athar, dan hafid athar, hadis-hadis. Wa aliman bitib wa bin nujum wa fununil ilm, dan termasuk alim, mengerti tentang medis, obat-obatan, herbal. Demikian pula ilmu nujum, terkait ilmu tasyir, seperti yang telah lalu, untuk menentukan arah, kiblat, negeri, dan semisalnya. Dan beberapa ilmu yang lainnya. Kata Imam Hakim muridnya, Kana Ibnu Hibban min awiyatil ilm. Ibnu Hibban termasuk dari wadahnya ilmu yang orang ambil darinya. Fil fiqh, dalam fiqih beliau alim. Fil lughah, dalam bahasa beliau alim. Wal hadith, dalam hadith. Wal wa'ad, dalam mau'idhah. Wa min uqala'ir rijal. Ibnu Hibban rahmatullahi alaih, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, kana Ibnu Hibban thiqatan nabilan fahiman. Ibnu Hibban seorang yang thiqah, terpercaya, cerdas, dan sangat faham tentang ilmu. Kata Ibnu Hibban membicarakan diri beliau, la'allana qad katabna an akthar min alfai syekh. Mungkin kalau dihitung, kata Ibnu Hibban, kami ini, beliau, sudah menulis, yakni mengambil hadith, berguru kepada 2000 syekh. Banyaknya guru beliau rahmatullahi alaih. Kata Dzahabi mengomentari ucapan Ibnu Hibban di atas 2000 guru. Kata Dzahabi, kadza faltakunil himam. Demikian seharusnya semangat penuntut ilmu. Himmahnya besar. Enggak mencukupkan diri dengan satu guru, tapi mengambil dan berguru kepada yang lainnya. 2000. Kif. Dan berapa waktu yang beliau gunakan untuk duduk di syekh yang satu dengan syekh yang lain. Tentunya berguru enggak 1 jam, 2 jam. Duduk sekian lama, pindah ke majelis yang lain, syekh yang lain, duduk mengambil hadith-hadithnya sekian lama, terus demikian. Dari satu negeri ke negeri yang lain. Makanya kata Dzahabi, faltakunil himam. Demikian seharusnya semangat penuntut ilmu. Hadza ma'a ma kana 'alaihi minal fiqh wal arabiyyah wal fadha'il al bahirah wa kathratit tasanif. 2000 syekh itu pun Ibnu Hibban dikenal faqih, fuqaha besar. Ahli bahasa Arab seperti tadi, bil Arabiyah, sangat alim juga. Dan banyak keutamaan dan fadilah beliau. Belum lagi banyaknya karya dan tasonif yang beliau tulis. Ada banyak karya beliau yang lain disebutkan oleh muridnya Sijzi, antara lain selain yang tersebut tadi, Ilal Awham Mu'arrikhin, kemudian Ilal Manakib Az-Zuhri, Ilal Hadith Malik, Ilal Ma Asnada Abu Hanifa, Ma Khalafa Fihi Sufyan Syu'bah. Karena beliau muhadith, tahu riwayat-riwayat yang di situ Sufyan Ats-Tsauri menyalahi Syu'bah. Sebutkan. Ma Khalafa Fihi Syu'bah Sufyan. Sebaliknya juga beliau punya kitab yang Syu'bah menyalahi Sufyan karena keduanya imam besar dalam hadis. Man farada bihi ahlul Madinah minas sunan. Sunnah-sunnah yang hanya diriwayatkan oleh ahlul Madinah. Perawi-perawi Madinah. Hanya mereka yang riwayatkan. Man farada bihi ahlu Khurasan. Juga karya beliau, riwayat-riwayat yang hanya diriwayatkan oleh ahlu Khurasan. Karena beliau dari Khurasan sana. Beliau juga punya kitab Al-Quna. Tentang kunyah-kunyah. Muhadithin. Manakib Malik, Manakib Syafi'i. Dan beberapa yang lainnya. Makanya kata Dzahabi, banyaknya karya beliau tidak menghalangi beliau untuk terus berguru dan belajar dari syuyukh. Sampai 2000 jumlah guru beliau rahimahullah. Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala seorang alim dan imam yang besar. Beliau nukilkan kepada kita riwayat dan hadis yang berbicara tentang adab dan akhlak, sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disenangi oleh para ulama, yang dianjurkan itu ada pada setiap muslim. Beliau wafat tahun 354 Hijriyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dalam mukaddimah Ibnu Hibban sebutkan amma ba'd, setelah innal hamdalillah dan seterusnya, fa innaz zaman qad tabayyana lil aqil taghayyuru wa la halil labibi tabaddulu. Diketahui bahwa zaman telah banyak berubah, banyak berganti, tidak seperti awal. Haitsu yabisa dhur'uhu ba'dal ghazara wa dhabala far'uhu ba'dan nadhara wa nahila 'uduhu ba'dar rutuba wa bashi'a madzaquhu ba'dal 'udzuba. Beliau gambarkan seperti susu sapi yang sudah kering. Awalnya zaman dulu, zaman sahabat, tabi'in, banyak ilmu. Layaknya susu itu diperah, banyak keluar susunya. Tapi sekarang zaman belakangan, zaman beliau padahal masih abad ketiga, itu sudah kering. Ibarat susu tadi sudah enggak keluar, diperah sudah enggak ada. Beliau ibaratkan seperti tanaman yang tangkainya sudah kering. Kalau awalnya dulu masih lembab, kamu tekuk begini lentur masih, tapi sekarang sudah kering, kamu tekuk patah. Jauh dari ilmu, jauh dari akhlak karimah. Fana bagha fihi aqwamun yad'una at-tamakkun min al-'aql bi isti'mali dhiddi ma yujibu al-'aql min shahawat sudurihim wa tarki ma yujibu nafsul 'aql bihajasat kulubihim. Maka muncul banyak orang-orang yang mengaku bijak, mengaku alim, merasa dirinya pintar, padahal yang dia lakukan, yang ada pada dirinya, segala yang bertentangan dengan kebijakan. Sama sekali, tutur katanya, sifat dan tindak tanduknya jauh dari kebijaksanaan, jauh dari kebijakan, jauh dari kearifan. Semua itu hanya syahwat pada dirinya dan was-was bisikan hatinya, bukan ilmu, bukan akhlak. Ja'alu asasal aql alladhi ya'qiduna alaihi indal mu'dhalat an-nifaq wal mudahana. Mereka menggunakan dasar akal fikiran, dasar kebijakan, justru dasarnya adalah kemunafikan dan mudahana, basa-basi yang tercela. Dia korbankan agamanya untuk kepentingan pribadinya. Wa furu'ihi 'inda wurudin na'ibat husnal libas wal fasaha. Begitu pula ketika menghadapi permasalahan sulit, problem dalam kehidupan ini, ditutupi dengan kepandaian dalam berbahasa, dalam berbicara. Za'amu anna min man ahkama hadhil asya'il arba' fahuwal aqil alladhi yajibul iktida'u bih. Mereka menyangka orang yang pandai empat perkara ini, maka dialah orang bijak, orang santun yang patut untuk diteladani. Pintar bernifak, pintar mudahana, pintar untuk bagaimana cara mengorbankan agama demi dunia, pintar untuk berkedok, menampakkan diri bukan seperti aslinya, dan pintar bicara, fasoha. Dia kira yang paling pintar dalam empat ini, maka dialah orang yang patut dijadikan toladan orang-orang belakangan ini. Wa man takhallafa an ahkamiha fahuwal anuk alladhi yajibu al-izwirar anhu. Dan barang siapa yang tidak menguasai empat ini, orangnya polos, bersih dari hal-hal yang semacam ini, bicaranya mungkin juga enggak terlalu fasih, maka dianggap dia orang bodoh. Mereka anggap itu orang yang enggak patut jadi toladan, sehingga diremehkan dan disepelekan. Fala amma ra'aitur ri'a minal 'alam yaghtarun bi af'alihim, maka aku melihat banyak orang tertipu dengan tokoh-tokoh seperti ini, tertipu oleh perbuatan, sifat dan tidak tanduk mereka. Wal hamaj minan nas yaqtadun bi amsalihim, belum lagi orang awam akan niru, fulan berbuat begini, ditiru, dijadikan toladan tadi oleh mereka. Da'ani dzalika ila tasnifi kitabin khafif, maka ini semua mendorong aku, kata Ibnu Hibban, untuk menulis kitab ini. Kecil, ringan, dan seperti antum lihat, dia hanya berapa halaman ini? 180 halaman. Ini pun insya Allah yang kita pegang muntaqo. Yang dimaksud muntaqo, ringkasan dalam artian kitab asli beliau, Raudhatul Uqala, karena beliau muhaddits, setiap hadis beliau bawakan dengan sanadnya, haddatsani fulan an fulan an fulan an fulan. Tiap kali membawa hadis, dan banyak hadisnya, selalu dibawakan sanadnya karena beliau muhaddits, imam. Bukan hanya itu, nanti membawakan atsar dari sahabat atau tabi'in juga dengan sanadnya, haddatsani fulan an fulan, qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Umar, qala tabi'in pun begitu dengan sanadnya. Bahkan syair, ada syair, siapa mengucapkan syairnya begini, dengan sanadnya. Dan itu memakan banyak tempat. Maka oleh mualif dibuang sanad-sanadnya, tidak disebutkan sehingga lebih ringkas. Ini kitabnya, Muntaqo dari Raudhatul Uqala wa Nushatil Fudala. Yang pingin memiliki, insya Allah mungkin bisa pesan di Ustadz Abu Qais, Ustadz Abdurrahman, bisa pesan ke beliau, mungkin dikopikan. Sampai mana tadi? Ini yang mendorong aku untuk menulis kitab ini. Yastamil mutadhamminuhu, yastamilu mutadhammanahu ala ma'nan latif mimma yahtaju ilaihi al-uqala fi ayyamihim min ma'rifatil ahwal fi awqatihim liyakuna katadhkirah lidawil hija inda hadratihim. Kandungan kitab ini, walaupun dia kecil, sangat dibutuhkan oleh orang yang berakal, orang yang bijak, butuh kitab ini. Bagaimana dalam kesehariannya, dalam tindak tanduknya, dalam pergaulannya, dalam kesehariannya, apa sifat yang harus dia miliki. Sehingga ini sebagai pengingat bagi orang yang berakal. Kamu harus begini. Sifat ini enggak boleh kamu miliki. Kamu harus tinggalkan. Wa kal mu'in li ulin nuha inda ghaibatihim. Atau kalaupun saat kamu pisah dari kitab ini beliau harapkan menjadi mu'in, membantu untuk mengingatkan bahwa akhlak semacam ini harus kamu miliki. Sifat seperti ini, akhlak seperti ini tidak boleh kamu miliki. Yafuqul alimu min bihi aqranahu. Kalau kamu benar-benar mengamalkan isi kitab ini, akhlak dan sifat yang beliau sebutkan, biidznillah, dengan itu seorang alim akan mengalahkan teman-temannya yang tidak memiliki sifat ini. Kalau kamu miliki sifat ini, kamu hiasi pada dirimu dalam keseharian, yang jelek-jelek yang dijelaskan di sini, sifat jelek pun kamu hindari, dengan itu kamu akan meninggalkan yang lain, kamu di atas mereka jauh. Wal hafidhu lahu atrabahu. Seorang hafid pun akan mengalahkan yang selevel dengan dia. Wa yakunun nadimu shadiq lil aqil fil khalawat. Kitab ini menjadi teman baik bagi seorang yang bijak saat dia sendiri. Wal mu'nisul hafid lahu fil falawat in khassa bihi awliya'ahu faqa bihi ala nudhara'ihi. Begitu pula menjadi anis, menjadi teman akrab bagi seorang hafid. Kalau benar-benar itu dia terapkan pada dirinya, dia akan meninggalkan teman-temannya yang lain, jauh di atas mereka keutamaannya. Ubayyinu fihi ma yahsunu lil aqil isti'maluhu, akan aku jelaskan di kitab ini sifat akhlak yang baik dan harus ada pada orang yang bijak. Minal khisalil mahmuda, yang itu sifat-sifat terpuji semuanya. Wa yaqbuhu bihi ityanuhu minal khilalil madhmuma, begitu pula aku jelaskan di kitab ini sifat-sifat buruk tercela yang tidak boleh dia perbuat, tidak boleh ada padanya. Ma'al qasdi fi luzumil iqtisar wa tarkil im'an fil iktsar, dan aku usahakan seringkas mungkin dan tidak bertele-tele. Liyakhiffa ala hamilihi wa ta'iyahu udhunum mustami'ih, tujuanku agar mudah dibawa dan mudah didengar, mudah dipelajari. Rahimahullah, ringkas. Li'anna fununal akhbar wa anwa'il asy'ar idza staqsal mujtahid fi italatiha falaysa yarju nihaya ila ghayatiha. Karena riwayat, hadis, athar ditambah dengan syair-syair, kalau disebutkan semuanya ya panjang lebar, enggak akan ada ujung pangkalnya. Waman lam yarjut tamakun minal kamal fil ikhtar kana haqiqan ayakna bil ikhtisar, maka orang yang menginginkan kesempurnaan dengan sesederhana mungkin, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali ringkasan semacam ini. Wallahul muwaffiq lis-sadat wal hadi ila ar-rasyad, dan hanya Allah yang memberi taufik kepada jalan yang lurus, memberi kita hidayah. Wa iyyahu as'al islahal asrar, dan hanya kepada Allah aku memohon untuk membenahi batin kita, jiwa kita. Watarkal mu'aqabah alal auzar, dan aku memohon kepada Allah pula agar tidak menghukum kita karena kesalahan atau dosa-dosa kita. Innahu jawadun karim ra'ufun rahim. Itu muqaddimah dari Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Insyaallah bab pertama akan kita mulai kaji pada pertemuan depan, sehingga antum pun ada kesempatan untuk pegang dan memiliki kitab. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Shalawat wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.